sudah rasanya air mataku. Lalu banyak sudah yang tertimpa, menangis meratapi buruk nasibku. Nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan sudah rasanya air mataku. Lalu banyak sudah yang tertumpah, menangis meratapi buruk nasibku. Nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan itulah hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan hidup.